dalam rangka untuk menjaga hafalan Al-Quran saya. Karena ilmu. Wa ma'rifatuhu khasyatun. Ini adaptasi cuaca, Pak. Jadi mengenalnya itu khasyah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu takut kepada Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu atas Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan. Kenapa hadirin sekalian? Orang itu kalau alim enggak mungkin maksiat. Kalau seandainya ada orang alim bermaksiat, ketahuilah alimun cuman tok di ilmunya, tapi jahilun bi amalihi, bodoh amalnya. Artinya statusnya itu enggak ubahnya seperti orang bodoh. Kenapa? Karena kalau dia itu takut sama Allah, yang itu asas ilmu, enggak mungkin maksiat. Nah itu ketemunya di situ. Kalau dia itu takut sama Allah, yang itu asas ilmu, enggak mungkin maksiat. Ini saya jelaskan panjang lebar di kitab saya, Ya Allah Ampuni Aku. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu itu jihad. Bagaimana tidak? Coba bayangkan hadirin sekalian, Imam Ibnu Taimiyah untuk mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada satu ulama salaf pun yang mentakwil di dalam sifat Allah, harus membaca 100 tafsir. Bayangin, nyisir dari Alif Lam sampai An-Nas. Dan bagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani untuk mencari satu masalah harus menyisir sekian ratus judul kitab jihad. Bahkan jihad itu hanya menumbuk mengandalkan kekuatan fisik, kalau ilmu fisik dan rohani. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan kepada orang yang tidak ngerti itu sedekah. Makanya orang yang pelit ilmu itu pelit sedekah. Dermawan ilmu itu dermawan puncak. Shadaqah. Wa mudzakaratuhu, mengevaluasinya, tasbihun bihi, tasbih. Coba bayangkan bagaimana Imam Al-Bukhari dalam satu malam bangun tidur sampai 20 kali, dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Barinya untuk mencatat suatu hadis. Mau tidur teringat, wah ini ada, bangun. Tidur teringat satu hadis, bangun. Dan Imam Muslim untuk membukukan Sahih Muslim membutuhkan 15 tahun. Sahih Bukhari 20 tahun. Dan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar untuk mendapatkan Fathul Bari 25 tahun. Masya Allah. Jihad. Yu'rafu wa bihi yu'rafu Allah, dengan ilmu Allah dikenal. Wa yu'bad. Karena apa? Karena Allah hanya bisa disembah dengan perantaraan al-ilmu billah. Wa bima yuhibbullah, mengenal Allah dan mengenal apa yang dicintai Allah, mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci Allah. Dan itu isinya di ilmu. Bagaimana orang bisa mengenali Allah dan mengenali yang dicintai Allah, mengenali Allah dan mengenali apa yang dibenci Allah tanpa ilmu? Sehingga Rasul mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita habis salat subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Dan ketika itu ilmu tidak bermanfaat, konsekuensinya lihat, bahaya sekali. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain yustajab laha wa min du'a min da'watin la yustajab laha. Itu orang itu kalau ilmunya tidak bermanfaat, hatinya enggak khusyuk, jiwanya enggak puas, doanya enggak dikabulkan. Yu'rafullahu bih wa yu'bad. Karena ketika kita membaca la ilaha illallah, mengajak kita untuk menyembah Allah, Muhammadur Rasulullah mengajak kepada kita untuk menyembah dengan cara yang disukai Allah. Ini ilmu. Oleh karena itu orang itu tidak hanya dituntut untuk menyembah Allah, benar, tapi benar juga cara menyembah Allah. Itu syariat ilmu. Dengan demikian, menyembah Allah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, la ilaha illallah, menyembah Allah Muhammadur Rasulullah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sehingga syarat ibadah itu ada dua, al-ikhlas, manifestasi dari la ilaha illallah, dan benar, manifestasi dari Muhammad Rasulullah. Wabihi yumajjadullah, dengan ilmu Allah bisa diagungkan. Makanya orang itu kalau mengagungkan Allah dengan cara tidak benar, tidak pakai ilmu, malah merendahkan Allah. Ana kasih contoh. Orang yang mengagungkan Allah tidak pakai ilmu, akhirnya menghinakan Allah, bahkan melecehkan Allah. Hadirin sekalian, antum di kampung pasti akrab dengan puji-pujian. Itu maksudnya muji Allah kan, tapi dengan cara ilmu akhirnya apa? Menghinakan, merendahkan, melecehkan Allah. Wujud kita mbako, itu kalau antum nanti coba praktekkan di surga di hadapan Allah, kira-kira diapain sama Allah? Bahkan ada nasarian, ada yang asmaul husna begitu indah, kalau seandainya di antara salafuna soleh mengenalinya, orang melantunkan itu yakin ditampar oleh mereka. Apalagi yang digunakan dirapal malam hari sekian kali agar bisa terbang. Tuh. Allahu Akbar. Karena enggak pakai ilmu. Coba bayangkan hadirin sekalian, betapa kita melihat sedih, campur kesel, campur gundah ketika ada orang melantunkan ya Rabbi bil Mustafa, maunya memuji tapi tidak pakai ilmu. Siapapun yang ngerti bahasa Arab pasti hatinya akan gundah gulana mendengarkan ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa ketika kami mendapatkan musibah untuk berlindung kalau tidak kepada engkau? Tuh. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sungguh termasuk kedermawananmu pemberian dunia akhirat dan ilmumu menyamai ilmu Allah lauhul mahfud dan catatan takdir. Coba lihat muji ya bagi ilmu. Jadi wabihi yumajjadullah wa yuwahhad, dengan ilmu itulah Allah diesakan, ditauhidkan. Ya. Yarfa' bil ilmi aqwaman, Allah mengangkat kaum dengan ilmu. Coba bayangkan ikhwan, siapa Al-Hasan Al-Basri? Budak. Siapa Atha' bin Abi Rabah? Budak. Siapa sekarang ini? Bilal, budak. Bahkan hadirin sekalian, kalau antum cerita ngerti A'mas, ya, anak seorang janda miskin yang hidup di tempat kumuh daerah Mekah, yang ketika kecil karena memang kepalanya itu gak ada rambutnya, udah begitu rada begini, gak pernah gak diledek temannya, kemudian ngaduk sama orang tuanya, ibuku ada gak teman yang gak meledek saya? Oh ada nak, ditunjukkanlah teman abadi dunia akhirat ke Masjidil Haram, didudukkan di majlis ulama ahli ilmu. Ini anakku, temanmu seumur hidup dunia akhirat yang enggak pernah menghinakan kamu, bahkan membahagiakan, menghormati, memuliakan kamu. Sampai akhirnya beliau masuk ke dalam tataran Amirul Mukminina fil Hadis. Dan itu tidak diraih kecuali orang yang sudah hafal seluruh hadis dan tidak lewat kecuali puluhan, bukan ratusan ya. Di antaranya empat, nomor satu adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian yang keduanya adalah Qatadah As-Saddusi, yang ketiganya adalah A'mash, dan yang keempatnya adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Yaj'aluhum linnasi qadatan, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Wa immatan, menjadi tokoh. Yahtaduna bihim, menjadi panutan. Ya. Wa yantasibuna ila ra'yihim, dan mereka mengambil ra'yu pendapatnya. Baik. Ini mukaddimah. Yang kedua, kita akan membahas kitab namanya Kasyfus Syubhat. Kasyf berarti menyingkap syubhat, suatu batil yang dipandang benar. Ya. Syubhat itu suatu kebatilan yang dipandang benar karena adanya suatu penghalang. Jadi kalau saya sering katakan syubhat itu kayak kabut, Pak. Ya. Di tengah lampu-lampu yang begitu indah, kanan kiri terang, karena ada asap, maka akhirnya jalan raya gak kelihatan, pohon-pohon gak terang, gunung-gunung gak nampak, karena asap riau kemarin, itu kan? Contohnya begitu. Sebetulnya gak ada kesamaran dalam agama, gak ada. Karena Rasulullah mengatakan, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Yang menjadi syubhat itu dari dalamnya, yaitu apa? Asap yang dia bikin. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu samat menyambar dan hati itu lemah. Makanya jangan suka dengar syubhat. Karena datang dengan kalimat yang logis, kemudian datang dengan lafaz-lafaz yang indah, yang dikatakan oleh Allah zukhrufal qawli ghurura, itu sifat daripada syubhat. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Makanya obatnya adalah watawasaw bil haq untuk geser subhat, watawasaw bis sabr untuk geser syahwat, dan itu penyakit inti daripada agama. Orang itu kalau sudah kena penyakit subhat, bawaannya miring otaknya. Kalau kena syahwat, bawaannya miring tindakannya. Kalau dua-duanya jadi apa? Miring otaknya, miring tindakannya, syaitan masih lebih mendingan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika ayat ini dinisbatkan asbabun nuzulnya Bal'an, sang alim yang menyimpang pada zaman Nabi Musa, فَأَدْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ الْأَعْرَبِ. Hidupnya diikutin oleh syaitan. Masya Allah. Pak, antum paham gak kan? Hidupnya diikutin syaitan. Yang jadi pengikut siapa? Dan biasanya yang mengikutin apa yang diikutin yang hebat? Setan itu udah, masya Allah lah. Siapa yang ragu kejelekannya setan? Itu aja masih menjadi pengikutnya ini orang. Bagaimana minal ghawin? Kenapa? Otaknya tercemar syubhat, tingkah lakunya terusak oleh syahwat. Makanya Allah larang untuk kita bergaul sama orang ini dalam firman-Nya surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Nih. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Tindakannya mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta. Hancur. Sehingga kata Imam Ibnu Khayyim, rusaknya manusia itu karena menyenyangkan hati membuahkan lalai, obatnya ilmu, menyenyangkan waktu mengikuti hawa nafsu, obatnya amal soleh. Sehingga disinilah akan membuahkan satu ini kekuatan dahsyat, huwallazi arsala rasulahu bil huda ilmu nafi' wa dinil haq amal soleh liyudhirahu ala dini kulli. Pasti kuat kalau enggak lemah. Nah, kitab ini ditulis Kasfus Syubhat oleh seorang ulama besar yang hidup pada abad 12 Hijriah, menjelang 13, karena beliau lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Pada saat itu antum tahu sendiri, nanti kita akan ceritakan pada pembahasan sejarah Islam Nusantara. Jadi nanti kita akan usut dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Nanti kita akan ceritakan kondisi Islam dari Maroko sampai Merauke. Ya. Sehingga kita menemukan gambaran kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat menekankan tauhid. Di samping memang itu asas dakwah para rasul, para nabi. Karena memang abad 13 sampai 14, 15, 16 itu dunia Islam terpuruk dengan kehidupan klenik, mistik, dan kehidupan irasional, dan derwis menguasai dunia Islam. Tuh. Makanya tokoh-tokoh klenik mistis level internasional bermunculan, torekot bermunculan, tasawuf bermunculan. Bahkan hadirin sekalian, jangankan di Indonesia, nanti kita ceritakan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Indonesia kayak apa sepadanannya. Di Saudi saja kuburan-kuburan masya Allah. Ketika itu kuburnya Zaid ibn Khattab, saudaranya Umar, dikultuskan. Ya, di daerah mana? Uyainah. Kemudian bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Amir itu ingin dibasmi, cuman keberatan dengan tokoh-tokoh Badawi sekitarnya. Kemudian setelah itu berikut hijrah ke Diriyah, bersama Muhammad bin Saud akhirnya menggelindingkan dakwah alal kitabi was sunnah alal fahmi salafil ummah. Itu secara ringkas saya akan cerita. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi. Dan lucu, ada orang kesimpulan semua Tamimi itu turunannya orang enggak benar. Subhanallah, sahabat itu banyak yang Tamimi, Pak. Ini aneh. Nasab itu enggak bisa untuk menetapkan jelek buruknya seseorang. Nggih. Ini Tamimi, Tamimi pokoknya Tamimi, ya. Tamimi di Mekah. Itu apa namanya? Madinah itu dari mulai sahabat tabi'in itu banyak ulama. Ya. Kemudian beliau dibesarkan di keluarga bapaknya itu alim, yaitu Abdul Wahab. Kakeknya Sulaiman juga sang alim, ahli fikih dan sekaligus juga orang yang sangat berperan di dalam mahkamah. Kemudian beliau menghafal Al-Quran sejak umur 5-6 tahun dan sudah tamat sebelum umur 10 tahun. Beliau dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan tinggi untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu syar'i. Akhirnya diawali dengan pengembaraan mencari ilmu sambil haji, kemudian tidak kembali ke Najd, ke Diriyah, ke Uyainah, maaf. Bahkan dilanjutkan untuk belajar ke Madinah, ke Mekah. Di antaranya para ulama ini adalah Syekh Hayat As-Sindi dan juga ulama-ulama Al-Hijaz pada saat itu. Lalu beliau juga belajar ke Irak. Di antaranya adalah Syekh Al-Majmu'i, guru besarnya, namun akhirnya pecah kongsi, bukan karena adanya suatu intrik-intrik pribadi, karena Syekh Majmu'i disiksa di teror karena dekat dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Lalu beliau berniat untuk melanjutkan mencari ilmu ke Syam, namun qadarullah, fasilitas tidak memungkinkan. Bahkan beliau hampir mati di tengah jalan kerah kausan, kecapean, kelaparan, kurang bekal. Akhirnya beliau memilih kembali. Setelah beliau mulai beranjak dewasa, ilmu sudah mulai matang, maka beliau mencoba untuk menyebarkan dakwah. Namun ketika orang tuanya meninggal, ini apa, masih hidup, ya, maka beliau masih banyak menjaga jarak, menjaga cara, dan tidak vulgar dakwahnya di dalam menyampaikan dakwah ala kitabi wa sunnah. Setelah bapaknya wafat, maka beliau mencoba mulai berdakwah terang-terangan, berdakwah seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu pertama kali beliau ke daerah Uyainah, namun tidak diterima oleh Amir. Kongsinya akhirnya pecah karena dia lebih memilih dunia daripada agama, takut ancaman kelompok-kelompok Amir Badui yang kalau terus kongsi ini dilanjutkan dan kegiatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab amar ma'ruf seperti ini, maka kita akan tidak akan menyetorkan upeti kepada Anda. Akhirnya terpaksa keluar, bahkan dalam satu riwayat diancam mau dibunuh. Bahkan di tengah jalan sebetulnya sudah dikawal oleh Al-Gujo, tapi Allah menyelamatkan. Dan dalam keadaan panas kurang lebih hampir 50 derajat Celsius, hanya membawa kipas alami, berjalan dengan jalan kaki. Coba bayangkan antum lihat Uyainah dengan Diriyah, sambil membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia terus pulang-pulang direnungkan untuk meneguhkan batinnya yang sedang guncang dan gundah, dan itu manusiawi. Akhirnya di sana tujuannya untuk menemui salah satu muridnya dan satu-satunya di daerah Dir'iyah, yaitu dari kabilah As-Suwailim. Setelah dia datang ke sana, antara bingung dan senang, antara takut dan gembira. Takut kedatangan Syekh Muhammad ini bisa mencelakakan kanan kirinya dan bisa saja nanti dia terusir sama keluarganya. Senang karena sang guru datang. Akhirnya kedatangan beliau didengar oleh salah satu istri Muhammad ibnu Saud, Amir Dir'iyah pada saat itu, karena dia salah seorang yang sangat berakhlak, sangat senang ilmu, sangat senang orang alim. Akhirnya datanglah ke rumah Suwailim tersebut. Akhirnya di sanalah ada harapan untuk tinggal. Ungkapan-ungkapan yang menyenangkan dari sang istri ada. Akhirnya dia pulang menceritakan kepada suaminya. Setelah cerita panjang lebar, maka beliau mengatakan, suruh aja datang ke sini. Istri yang bijak lagi sangat cerdas. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, jangan dia suruh datang ke kamu. Kamulah datang ke sana. Karena kalau kamu panggil, nanti kesan orang kanan kiri akan jelek, bahwa dia nanti akan terjadi fitnah. Dia dipanggil, mungkin diadili, mungkin akan diperlakukan secara tidak senonoh atau macam-macam persepsi. Dengan kamu datang ke sana, mereka akan hilang semua persepsinya itu, dan hormat buat kamu dan kehormatan juga buat dia. Akhirnya datanglah ke rumah. Terjadilah pembicaraan yang akhirnya bahwa Muhammad bin Saud mendukung utuh dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat suatu perjanjian juga. Sampai, wahai Muhammad, seandainya nanti kamu menang dan kuat, pergi enggak dari sini. Akhirnya membuat suatu perjanjian, sampai kapanpun kongsi ini tidak akan pecah. Ya, akhirnya dia mendoakan. Ya, setelah Muhammad, Amir Muhammad bin Saud mengatakan, tenanglah, kamu akan bebas menyampaikan dakwah di sini dan menyampaikan Islam di sini. Dibalaslah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, insyaallah kemenangan dan juga kekuatan kekuasaan kamu akan diwujudkan oleh Allah dengan dakwah ini. Mulailah kongsi itu berkembang sampai akhirnya terdengar seantero dunia. Pengaruh dakwah Syekh Muhammad di Mekah Madinah sudah mulai mengokoh mengakar, dan pada saat itu sudah mulai musuh-musuh dakwah menggulirkan fitnah. Digulirkanlah isu Wahabi. Sebetulnya Wahabi itu ada dua macam, alias isu Wahabi itu ada warisan historis, yang kedua adalah warisan imperialis. Warisan historis tidak lain, dia adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi Al-Khariji, salah satu sempalan Khawarij yang hidup pada abad kedua Hijriah, yang dia ini wafat pada tahun 196 Hijriah, yang besarnya kekuasaannya di daerah Aljazair dan sempat menjadi penguasa yang kuat di sana, kemudian akhirnya hilang. Inilah hadirin sekalian, memang kalau kita membaca sejarah Wahabiyah yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi ini, memang sangat-sangat buruk sekali. Dia sangat benci kepada Ahli Sunnah dan anti kepada Syiah. Ajarannya keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan Islam sama sekali gak ada. Sehingga stigma buruk kepada Muhammad ini, kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi alias Wahabiyah ini negatif di dalam sepanjang sejarah di kalangan orang Arab, terutama Timur Tengah. terukir, dan antum bisa baca di dalam kitab Al-A'lam kalangan Zikri. Khairuddin Az-Zikri di sana menjelaskan panjang lebar tentang masalah bagaimana firqah Wahhabiyah ini yang hidup pada abad kedua Hijriah. Nah, bersama berjalannya zaman dan waktu, stigma buruk Wahhabi dia dibenak oleh orang-orang Arab ini sangat jelek karena ajarannya menyimpang, eksklusif, suka mengkafirkan, keluar dari Quran Sunnah, sangat benci kepada Ahli Sunnah, sangat anti kepada Syiah. Maka pada saat muncul dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baju dan keburukan Wahhabi lama langsung dikenakan otomatik kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga stigma keburukan, kesesatan, penyimpangan otomatik beralih kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan paham awam yang tidak membaca sejarah langsung dibawa ke sana, seakan-akan Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah minimal penerus Wahhabi lama. Kalau tidak, memang inilah Wahhabi, bukan yang ono. Inilah warisan historis. Anehnya di Nusalian, kebanyakan bukan kalangan awam loh. Kalangan tokoh mereka tidak berusaha untuk mengorek, berusaha untuk mencari apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini pendiri Wahhabiyah. Kalau kita lihat dari dalam biografi beliau yang dibikin oleh siapapun, entah itu muridnya, keluarganya, anaknya, cucunya, enggak pernah ada sebutan Wahhabi, menyebut dirinya Wahhabi atau saya Wahhabi. Kitab-kitabnya juga kita tidak temukan satu kalimat pun bahwa ana Wahhabi, organisasi saya Wahhabi, enggak ada. Ada apa? Kalau diambil dari namanya Muhammad, harusnya Muhammadi atau Muhammadiyah. Karena rata-rata tokoh itu ketika membuat suatu kelompok atau organisasi atau ormas atau jamaah, diambil dari nama siapa? Nama dirinya. Contoh, Torekot Qadiriyah karena pendirinya Abdul Qadir. Samaniyah karena Syekh Saman. Gitu? Naqsabandiyah karena Naqsabandi. Contoh aja, kalau kita lihat tokoh-tokoh yang beredar sekarang lah, Ahmadiyah karena Mirza Ghulam Ahmad, kan gitu. Bahaiyah karena Bahauddin. Terus, nggak mungkin ada orang buat kelompok nama orang lain dipakai, itu nggak ada pak. Kecuali ini aja satu. Kalau seandainya nama bapaknya itu nggak tahu menahu tentang keadaan yang mereka tuduhkan itu, ya. Kalau diambil dari kalimat nama Allah Al-Wahhab, loh siapa sekarang yang merasa jelek mendapatkan titel dari Allah Al-Wahhabi, yaitu Al-Wahhab, Zat yang Maha memberi karunia kebaikan, yaitu kebaikan tauhid. Intinya ternyata yang ditekankan oleh mereka adalah Wahhabi warisan imperialis. Nah ini sejarahnya, warisan imperialis. Hadirin sekalian, setelah abad 15 Hijriah Masehi ya, Spanyol sudah mulai runtuh dan redup. Kemudian sebetulnya sejak abad 13 menjelang 14, Turki Utsmani itu sudah mulai muncul. Bersama munculnya itu juga ada Daulah Safawiyah yang Iran, ya. Bersama itu juga ada Mongolia, sempat berjaya pada zaman Hulagu, kemudian tumbang lagi, ya. Pada zaman Genghis Khan puncaknya, kemudian setelah matinya Genghis Khan, maka redup, kalah dengan pamornya Turki. Kemudian muncul lagi Timurleng yang anak cucunya Hulagu, saat itu melakukan satu gerakan penguasaan dunia, dan sejarah pembantaiannya dan sejarah kebengisannya tidak pernah bisa dilupakan oleh sejarah. Bahkan Lothrop Sodrak mengatakan tidak ada orang yang di dalam hidupnya kenal kecuali dua, satu taklid membabi buta kepada pemimpin, sama senang membunuh orang kecuali satu manusia, yaitu Mongol. Ya, itu Mongol ya, Tartar. Ya, sejarahnya insyaallah nanti juga kita akan sampaikan. Nah, dan sekalian, pada saat itulah mulai penjajah masuk ke seluruh dunia. Diawali dengan Portugis masuk ke Indonesia kan abad 15. Ada Tom Perez, salah seorang apoteker yang kemudian menjadi tokoh sejarah, penulis sejarah di Indonesia dari mulai tahun 1512 sampai 1515, dan bukunya terkenal dengan Soma Oriental. Kemudian setelah itu mereka datang Spanyol, kemudian setelah itu Inggris. Namun setelah datangnya Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris terusir. Resmi tahun 1602 Hijriah Masehi VOC berdiri dan menancapkan kukunya di Indonesia. Ya, sampai akhirnya abad ke-19. Sehingga Indonesia itu dijajah hampir 500 tahun. Ini kalau kita lihat sejarah penjajahan paling lama di dunia, Indonesia. Alasannya simpel. Penjajahnya istiqomah, yang dijajah ikhlas. Itu aja. Enggak ada kalau kita lihat sejarah penjajahan paling lama kecuali Indonesia. Nah, ini ternyata bukan di Indonesia aja. Di India akhirnya Inggris kuat di sana. Italia kuat di Libya. Prancis kuat di Spanyol ini mana? Aljazair. Termasuk Belanda di Indonesia. Tuh. Di dalam Islam yang pertama kali menggulirkan Wahabi adalah Ibrahim Pasha. Ya. Muhammad Ali Pasha setelah melihat pergerakan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketakutan. Ya. Paranoid kekuasaan. Karena gini, Pak. Di dalam sepanjang sejarah, pemimpin mana saja yang mau terkenal harus bisa memegang Mekah Madinah. Pemimpin mana saja yang sudah tidak bisa memegang Mekah Madinah, dijamin jatuh. Itulah kenapa Mekah Madinah dalam sepanjang sejarah selalu menjadi ajang arena perpolitikan pemimpin dari masa ke masa. Makanya ketika saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya menguasai Mekah Madinah, Turki Utsmani ketakutan. Dan tolong diperhatikan, saat-saat akhir menjelang keruntuhannya, Turki Utsmani ini sudah tidak berasaskan Alkitab wa Sunnah, bahkan Sufiyah. Yeah. Bahkan anti terhadap dakwah kita, dakwah Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Alhasil, pemimpin pucuk Turki menugaskan Muhammad Ali Pasha untuk memberesin Saudi. Menurut sebagian analisa ahli sejarah, Turki Utsmani memiliki dua keinginan, dua target sambil menyelam minum air. Karena Muhammad Ali Pasha ini dikhawatirkan akan menjadi pesaing pusat, sehingga untuk dilemahkan disuruh perang. Sehingga dari sini Turki pusat akan memukul Muhammad Ali Pasha tanpa berasa dan tanpa bayaran. Dengan dia perang, kemungkinan kalah, dia akan memberesin Muhammad Ali Pasha sekaligus, dan Turki Utsmani tidak memiliki pesaing. Tapi ternyata gambaran Turki pusat salah. Ternyata Muhammad Ali Pasha mendapatkan suatu perlawanan yang seimbang, kadang dia menang, kadang Saudi kalah. Ya. Yeah. Terus puncaknya Ibrahim Pasha. Di sanalah terkuras energi habis, yang pada akhirnya kalah, diceritakan di dalam kitab sejarah ya. Tarikh Najd ya, antum kalau mau baca, kalau ingin tahu sejarahnya bagaimana perkulakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari mulai awal sampai akhir, dengan Turki dan lawan-lawannya, antum baca Tarikh Najd karangan Ibnu Bishr, ya. Nah, akhirnya diri salian sempat hilang, sempat hangus dinasti Saudi. Kemudian bangkit lagi, kemudian dirampas lagi oleh Ibnu Rusd, bangkit lagi sampai sekarang. Dengan demikian, dinasti Saudi itu mengalami muncul tenggelam 3 kali. Akhirnya muncul kembali terakhir pada tahun 1902 sampai sekarang, yang didirikan oleh siapa? Abdul Aziz. Nah, kemudian dekade kedua Fahad, kemudian Abdullah, kemudian sekarang Salman. Ini rentetannya. Nah, hadirin sekalian, kembali kepada tadi, Ibrahim Fasalah yang menggulirkan pertama kali isu Wahabi itu takfiri, gitu. Wahabi itu khawarij. Jadi stigma itu, pokoknya siapapun ketika memandang Wahabi itu khawarij, Wahabi takfiri, itu yang pertama kali menggulirkan adalah Ibrahim Fasalah. Sampai hari ini, bahkan pernah saya mendapatkan buku tulisan kiai saya di pondok pesantren, hati-hati firqah 3, Wahabi tokohnya Ibnu Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini suatu hal yang sangat aneh karena stigma tadi. Sejak itulah di benak orang awam, terutama di kalangan-kalangan darwis dan pengikutnya, terutama di kalangan orang-orang pembela tradisi yang takut singgasananya hilang, kerjasama dengan Belanda, yang takut juga jajahannya hilang, imperialismenya kok ini lepas, menggulirkan stigma Wahabi yang isinya suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, akidahnya khawarij. Dan kalau mereka menjelaskan tentang ini Wahabi, pasti menggunakan hadis-hadis khawarij. Ini rahasianya. Dan sampai hari ini, itu bahkan di Indonesia menjadi anget. Bismillah. Kalau orang dituduh teroris, sudah adem sekarang, Pak. Orang dituduh teroris gak ngaruh sekarang, apalagi ISIS, malah dipleseti wong Jawa. Ya Mas, sampean ISIS ya. Ya iyalah. Wong musim dingin enggak ISIS gitu. Ya. Tapi sekarang Wahabi paling anget. Karena dulu orang-orang awam disuruh untuk waspada kepada kita dengan bahasa ilmiah, enggak kena. Mas, hati-hati kelompok ya, ciri-cirinya begini, begini dijelasin, pemikirannya, ininya, dalil-dalilnya gak kena. Orang awam itu maunya simpel, padat, enteng, enak gitu kan. Nah, sekarang dengan stempel Wahabi udah paling enak. Mas, hati-hati, ojo ngaji situ. Apa? Wahabi, udah selesai. Paling enak, simpel. Ciri-cirinya dibikin juga sederhana, simpel. Kadok ejingkrang, jenggote panjang, badok ebelang, beres Mas. Udah gitu, gak usah aneh-aneh dijelasin. Gini Mas, sekolahnya itu biasanya dari sono lulusannya ini, cara untuk namanya dia itu suka membid'ahkan. Ah, terlalu jelimet Pak, pusing duluan orang awam ya. Tapi kalau dijelaskan, hati-hati Mas, Wahabi itu. Ciri-cirinya apa Mas? Gampang itu. Terus pokoknya wancanono yasin lari gue prit Wahabi gitu kan. Iya, ciri-cirinya kalau dibaca yasin lari itu setan itu. Karena yang gitu, subhanallah, aneh bin ajaib. Oke, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kita tetap harus tegar. Karena gini Pak, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi kalau antum tidak mau dituduh Wahabi, gampang ya, tinggalkan semua dakwah ini dan ajaran yang antum sekarang bela dan yakini, dan kembalilah ikut acara mereka. Selesai. Ada orang mencoba, bahkan ada da'i yang mencoba untuk tidak mau dituduh Wahabi, takut dituduh Wahabi. Walhasil akhirnya menjadi dai paranoid. Saya bilang gampang mas, antum tinggalkan keyakinan antum ini dan jangan mendakwahkan dakwah ini, dan kembalilah ke kampung ikut tahlilan, yasinan, berjanjian, beres. Ana jamin antum balik lagi gak akan dituduh Wahabi. Yeah. Kenapa? Karena pengalaman. Yeah. Yeah. Saya itu dulu kalau sudah di rumah itu masya Allah, itu undangan dakwah ke mereka itu ibaratnya dari pondok itu belum nginjak rumah udah dibawa kemanapun ke masjid. Sekarang jangankan diundang ngaji pak, ditengok enggak. Syaratnya simpel banget. Kalau kamu kembali kayak dulu lagi silahkan. Itu udah. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita harus pahami wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja, clear. Jadi biar antum enggak aduh gimana ya? Ya gimana lagi? Ini konsekuensi, resiko. Resikonya renang tenggelam. Antum mau renang enggak tenggelam resikonya ada. Aduh pak, saya gara-gara renang jadi jatuh dari pohon. Lucu. Resikonya naik pohon jatuh, nyetir mobil ketubruk, renang tenggelam. Tuh. Oleh karena itu, kita insya Allah dengan cara kita itu istiqomah, dengan cara terus kita bersabar. Allah aja berpesan kepada Nabi Muhammad, bukan ikutin itu orang musyrikun, ya. Yeah. Jangan ini. Rasulullah SAW dipesan apa dalam surat Al-Muddathir? Wali Rabbika fasbir. Selesai. Udah pesannya Allah simpel banget. Wali Rabbika fasbir. Bukan sekarang kita itu bagaimana tidak kena stigma buruk, titel ini, gelar ini, enggak. Rasulullah SAW pak, kurang apa dituduh majnun kok. Sampai Allah membersihkan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Nabi Nuh dituduh tukang sihir. Kurang apa? Oh, jangankan Nabi pak, Allah aja pak dimusuhi nama mereka. Loh, kalau antum pikir-pikir kurang apa Allah? Ada enggak mereka yang mencela Allah? Waduh, masya Allah. Dengan demikian, yang paling penting adalah istiqamah. Qul amantu billah. Kembali lagi ke awal. Thumma istaqim. Sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira semuanya sudah paham. Ini jam berapa, Pak? Hah? Masih ada waktu? Bismillah, ba di situ semua ahli tafsir mengatakan baul isti'anah. Dan ini sangat cocok untuk mukhalafatul musyrikin wal musyrikina wal kufar, karena memang kita itu dianjur untuk menyelisihi, karena orang-orang kafir itu ketika mengerjakan sesuatu memulai dengan menyebut nama Tuhannya. Contoh santi santi nah. Ada lagi menyebut lagi haleluya. Kita bismillah. Makanya kullu amrin tibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik tidak diawali bismillah maka terputus. Bismi ismun aslinya ada alif ismun, kemudian karena wasol maka hamzah wasol itu selalu hilang. Bismillah. Bismillah dalam masalah menetapkan lafaz Allah apakah mustaq atau jamin, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Allah lafaz ya, bukan Allah zatnya. Lafaz Allah itu mustaq dari kalimat ilah. Ar-Rahman berasal dari kalimat Ar-Rahmah dari wazan yang mubalaghah. Ar-Rahman artinya berlebihan di dalam rahmatnya yang mencakup mukmin dan kafir. Sehingga dia mengatakan di antara ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman itu Rahim fid dunya wal akhirah, war Rahim Rahimun fil akhirah. Ya. I'lam, ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengajak kepada kita, syubhat itu enggak bisa hilang dihadepin dengan cara selain ilmu. I'lam, siapa saja yang ingin menggeser, mengusur syubhat harus dengan ilmu. I'lam, al-ilmu maksudnya di sini kalau disebutkan secara mutlak, katanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Bukhari, yaitu Fathul Bari, di dalam kitabul ilmi beliau mengatakan al-ilmu syar'i. Jadi ketika disebut al-ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i. Itulah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, mayuridillahu bi khairan yufaqtihu fid din, yaitu al-ilmu fid din, atafaqquh fid din. I'lam, al-ilmu idraku kulli syai' ala ma huwa alaih, mendapati segala sesuatu sesuai yang diinginkan. Contoh, 1 + 1 = 2, ilmu berarti. Rukun iman ada 5, ilmu. Allah itu 1, bukan 3, ilmu. Rahimakallah, ini merupakan suatu doa. Tandanya kita sering memberikan tarahum untuk saudara kita. Jangan antum bakhil mengatakan kepada diri, kepada apa namanya, teman antum, ya, saudara antum yang hidup dan yang mati, yang besar dan yang kecil, yang alim dan yang awam, rahimakallah. Makanya antum lihat bagaimana di kitab-kitab itu selalu menyebutkan ulama siapa pun, rahimakallah, rahimahullah. Ini berdasarkan anjuran Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Sehingga ketika kita ziarah kubur pun di antara doa, ya, rahimallahu minnal mustaqdimina wal mustakhirin. Anna tauhida, sesungguhnya tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Subhat pertama kali yang ini banyak di benak kaum muslimin wabil khusus dan non muslim pada umumnya, ketika menyebut tauhid itu langsung asosiasinya tauhid rububiyah. Maka Syekh menjawab, bukan itu tauhid yang diinginkan oleh Allah. Jadi ketika mereka itu berbicara masalah tauhid adalah Allah sang pencipta kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, bukan itu. Karena itu diakui oleh orang-orang musyrikun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Mana ada siapa orang yang enggak percaya bahwa bumi ini yang menciptakan Allah? Hatta orang-orang musyrikun, hatta orang ateis, kalau antum enggak percaya, ambil tuh orang yang enggak percaya Tuhan, bawa ke gedung tingkat 15, jatuhkan dia, dia pasti teriak minta tolong. Apa pakdenya yang dimintai tolong atau mbahnya yang di kuburan? Enggak mungkin di benak hati kecilnya ada zat yang maha menolong pada saat kondisi seperti itu, yang tidak lain adalah Allah. Makanya ketika Imam Syafi'i berdialog dengan orang-orang ateisme, membawa daun murbei, makanan ulat sutra. Kalau daun ini dimakan ulat menjadi pakaian indah, dimakan manusia paling banter mencret, dimakan kambing paling banter juga jadi kotoran, walaupun kau kasih makan berpuluh-puluh tahun. Kalau semua proses yang ada ini kebetulan, harusnya sesekali daun murbei kita makan, sesekali keluar sutra. Antum pernah? Coba aja kalau enggak percaya, makan tuh daun murbei 10 tahun aja. Pernah enggak keluar sutra? Alhamdulillah, Mas, pagi ini gue nyutra. Enggak pernah. Coba antum lihat tanaman yang satu akar tomat sama cabai. Pernah rasanya nyampur ada tomat rasa cabai? Airnya sama, tanahnya sama, satu akar. Siapa yang mengatur? Tidak lain adalah Al-Mudabbir, yaitu Allah. Itu tidak menyebabkan kaum musyrikun tidak diperangi Rasulullah. Kaum musyrikun darahnya dan hartanya tidak dijamin, dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan dihalalkan. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah di dalam al-ibadah. Sehingga Allah memberikan satu kelaziman. Orang itu kalau sudah mentauhidkan rububiyah, harusnya otomatis uluhiyah dong. Karena itu memberikan satu konsekuensi. Orang yang sudah mentauhidkan rububiyah otomatis harus uluhiyah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Seakan-akan secara implisit Allah mengajak bicara kepada kita, wahai manusia, jangan sekali-kali kamu menyembah Tuhan yang tidak bisa menciptakan kamu. Saya kasih contoh, Pak. Saya pernah mengajak jalan-jalan wartawan dari Timur Tengah yang ingin meliput kesyirikan di Indonesia. Akhirnya saya bawa ke Prambanan. Di sana saya ketemukan dengan Tuhan yang kepalanya, mukanya tiga itu, ya. Ketika itu Tuhannya, masya Allah, kepalanya banyak tai burung. Anang lihat, kasihan banget nih Tuhan, menghindar dari kotoran burung aja gak bisa, apalagi menyelamatkan penyembahnya dari mara bahaya. Inilah yang juga didapat di salah seorang badui. Ketika saat mendapatin Tuhan yang mau disembah, kepalanya dikencingi sama serigala. Dia kesel, jengkel, marah, dikejar. Dalam pengejaran dia sadar, ya Allah, ini Tuhan dikencingin serigala gak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan saya. Itulah makanya Allah tantang sama kita, kan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, Allah membuat satu perumpamaan, dengarlah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan walaupun lalat. Seandainya satu dengan yang lainnya saling bersekongkol untuk membuatnya. Subhanallah, Pak. Antum pernah lihat, Pak, maaf, salib yang ditempelkan di dinding gereja. Ketika gerejanya dicat, pindah sendiri enggak salibnya? Loh, bagaimana kamu menyembah Tuhan, jangankan menciptakan, mematikan, menghidupkan, gerak pindah tempat saja enggak ada, enggak bisa. Da'ufat talibu wal matlub. Dari sini hadirin sekalian, hendaknya, harusnya, kan, kalau kita sudah tahu Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberi rezeki kita, Allah lah yang mengatur alam semesta, harusnya Allah lah saja yang kita sembah. Karena apa? Ibadah itu kan sebagai ekspresi syukur atas jasa. Kalau Allah sendirian yang menciptakan kita, enggak butuh bantuan lain. Allah sendirian yang sekarang mengatur alam semesta, memberi rezeki. Lo masuk ketika disembah berduaan? Dolim banget. Makanya ketika itu Allah mengatakan tentang syirik apa? Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu apa? Kedzaliman yang besar. Dolimnya di mana, Pak? Loh, wong saya menciptakan sendirian, memberi rezeki sendirian, giliran saya disembah kok berduaan. Ah, enggak mau saya. Makanya Allah sangat benci kepada syirik di situ, Pak. Sehingga dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i minasyirki. Saya zat yang paling tidak mau disekutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Alias Allah tolak. Ini karena daurah, jadi kita percepat. Wa wadinur rusul, betul. semua para rasul agamanya adalah tauhid, ibadatullah. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yang Allah utus dengannya, dengan tauhid itu kepada hambanya. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam. Hadirin sekalian, maaf, ada sebagian orang yang menyesatkan kita, bahkan memasukkan kelompok sesat, karena alasannya menyatakan bahwa rasul yang pertama kali Nuh, bukan Adam. Ini betul-betul kejahilan yang di-cover dengan apa? Keulamaan. Karena apalagi di Indonesia itu untuk dapat stempel ulama itu paling mudah, Pak. Paling mudah. Bahkan hanya duduk di suatu majelis tertentu dengan job apa saja langsung, wah ini orang Masya Allah, ini dari majelis ulama, udah. Walaupun hadirin sekalian ilmunya Masya Allah, walhasil kalau dia itu sedikit baca kitab, maaf, baca Sahih Bukhari, hadis syafa'at, di mana nanti orang-orang pada datang kepada Nabi-Nabi, pertama Nabi Adam dilempar kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Adam? U'tu Nuha fa innahu awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ibadihi. Datanglah kamu kepada Nabi Nuh karena dialah utusan pertama kali yang diutus oleh Allah untuk manusia, untuk hambanya. Clear. Situ aja kan? Enggak usah muter-muter, apalagi kita dukung dengan firman Allah yang ada di dalam surat An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin. Terus apalagi kalau kita dukung dengan bedanya antara Nabi dengan Rasul. Kita sama sekali ketika mengatakan bahwa Rasul pertama kali Nuh, tidak melecehkan Nabi Adam dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Nuh. Bahkan kita dudukkan, karena Nabi Adam itu Nabi bukan Rasul. Sis itu Nabi bukan Rasul. Kenapa hadirin sekalian? Karena pada waktu itu masih belum ada kitab. Ya. Oleh karena itu, sejak Nabi Nuh sudah mulai ada kitab, ada syariat yang sudah wajib diikuti oleh umat. Karena memang kenapa Pak? Alasannya simple. Komunitas manusia itu zaman Nabi Adam dan Sis belum ada. Mau siapa yang didakwai? Oh, anak-anaknya toh. Kalau Nabi Nuh, nah nanti kita akan jelaskan tentang sejarah sejak mulai Nabi Nuh. Perlu diketahui bahwa Nabi Nuh pasca banjir punya anak tiga, kan gitu. Yang pertama Sam, kedua Yafit, kemudian yang ketiga Ham. Nah dari sinilah nanti berkembang biaknya manusia. Sehingga pada saat itu sudah mulai ada rasul, ada kitab, karena sudah ada komunitas-komunitas. Nah Indonesia aja belum ada manusia kok Pak zaman itu. Zaman Nabi Nuh itu belum ada. Suku Dravida itu baru hijrah ke daerah India. Dravida ini pecahan dari Ham yang ada di Afrika. Itu pada zaman abad 1 Masehi, 600 sebelum Masehi. Kemudian menjadi pendukung agama itu Hindu. Namun setelah datangnya Arya, dia disudrakan karena memang tingkatannya sudra. Itu aja. Jadi baru. Nah Indonesia itu kalau kita lihat usut sejarahnya menurut Tom Raffles, nenek moyang canggahnya orang Jawa mobil khusus itu Tartar. Berarti baru kemarin. Itu kan? Karena Tartar itu awalnya kan dari Yafit punya anak dua, Ya'jud Ma'jud sama Yunan. Yunan punya anak namanya Il. Il punya anak dua namanya Mongol sama Tartar. Nah baru setelah itu berkembang dia Tartar ke timur, termasuk ke Jawa. Baru kemarin. Makanya kalau tanya kenapa kok enggak ada nabi yang diutus ke Jawa? Loh, manusia belum ada mau dakwai siapa? Itu. Memang basis manusia itu pertama kali di daerah Syam, Pak. Ya. Karena pertama kali Adam diturunkan di Mekah, kemudian setelah punya anak Sis, hijrah ke Madinah, ke Irak, migran pertama kali manusia, kemudian dari anak cucunya maka lahirlah ya Sumaria. Dari suku Sumaria itu nanti lahirlah Nuh alaihissalam. Ya, dari Nuh punya anak tiga tadi, baru nanti hijrah sebagian ke Afrika, anaknya Ham tadi, terus kemudian punya anak namanya Sudan. Nah, baru setelah itu hijrah ke India. Makanya antum lihat rupanya manusia Afrika sama India berdekatan kan, karena hijrahan. Dan mungkin saja dulu ketika saat mau hijrah ke India, perahunya itu gak nyampe, malah melorot ke Papua. Nah, makanya mirip tuh. Itu. Karena walaupun kita tidak tahu secara persis apakah ada perahu yang ke sana, tapi lihat jenis manusia ya, antum lihat kan aneh kan. Indonesia itu dari timur, dari barat itu rancak lah. Itu gitu kan gitu. Nah, ini ada sesuatu yang pasti harus diusut. Nah, itu kan lihat Sumatera, Kalimantan mirip-mirip Jawa, sampai Bali, sampai Lombok pun agak mirip. Nah, ke sana ternyata perahunya suku Dravida dulu itu belayar sampai sono, sampai Papua. Ya otomatis nggak bisa balik mereka. Nah, untuk balik lagi ke Afrika itu suatu hal yang mustahil, Pak, zaman dulu. Ini nanti insya Allah kita akan jelaskan di sejarah manusia nanti. Oke. Dengan demikian Nuh alaihissalam adalah arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalau. Gulu itulah, hadirin sekalian, penyakit agama pertama kali. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lafan, setan di dalam merusak manusia lewat dua pintu. Dan iblis enggak ambil peduli, manusia pilih mana saja, pasti untung si iblis. Yaitu pintu hulu berlebihan sama pintu tredor. Makanya tengahnya namanya istiqomah. Istiqomah itu kan dari kalimat tegak. Kalau enggak miring ke kanan, miring ke kiri. Tengahnya adalah tegak. Ya. Nah, hulu inilah hadirin sekalian ternyata penyakit pertama kali di agama. Di mana hulu itu mujawazatul hab, berlebihan di dalam apapun. Hulu di dalam Asmaul Husna, antum lihat, membuahkan tamsil wa ta'til. Membuahkan tamsil menyerupakan Allah, teledor ta'til. Dalam masalah apa saja? Iman, muncul khawarij sama murji'ah. Dalam masalah materi saja, memunculkan orang yang sekarang ini mencintai dunia, yang akhirnya mengingkari Tuhan dan agama, ateis, dan mereka yang memilih hidup pertapaan, gak mau dunia. Tengahnya adalah istiqomah. Apapun. Nah, hulunya fis solihin, di dalam orang-orang soleh. Wadda, ini disembah Bani Kalb di Daumatul Jandal, dibikinkan patung. Awalnya simpel, Pak, syirik itu dari zaman Nabi Nuh. Ada orang-orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh, dan ini sangat masuk akal, Pak, karena Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Dan mungkin ini diantara pengikutnya Nabi Nuh yang 80. Karena ketika Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Qila disebutkan di dalam riwayat Ibnu Katsir menurunkan 4 orang. Yang 4 maksudnya adalah tadi anaknya 3 sama Nabi Nuh itu sendiri. Ada yang mengatakan 80. Yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Nah, dalam proses dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu meninggal orang-orang pengikut yang baik ini. Setelah berjalannya waktu, Nabi Nuh juga tidak ada. Tokoh-tokoh ini dikenang. Kayaknya hanya kenangan saja, tutur tinular kurang puas, dijelmakan dalam satu bentuk. Dalam rangka tujuannya lebih mengenang, lebih mengena, lebih kita itu mendapatkan satu ilham inspirasi. Dibikinlah di tempat-tempat dulu ngumpulnya dia, nongkrong-nongkrongnya mereka, atau tempat dia dulu ceramah. Walhasil, tempat sering duduk-duduknya mereka, tempat dia memberikan petua, tempat mereka itu sering memberikan satu wasiat pejangan, dibikinkan patungnya dia. Didatangi, ya Allah, dulu di sini si Fulan ngasih ceramah sama kita kayak begini nih. Walaupun hanya patung. Dan patungnya juga anda jangan menghayal seperti sehalus sekarang. Ya, satu ungkapan, ini seakan-akan wadda, ini seakan-akan suwa, ini seakan-akan yahud, ini seakan-akan ya'uqa dan nasra. Alhasil, hatinya itu kalau datang ke situ adem, enak. Sama sebagian orang yang ziarah ke kuburan para wali itu, Pak, Masya Allah, saya itu kalau dikit di samping kuburan Mbah Wali ini, Pak, rasanya adem banget hati saya, tenang banget. Beda kalau di masjid, Pak. Nah, udah mulai ini. Alhasil pelan-pelan, akhirnya dia dan sekalian dikultuskan. Wah, dimunculkan cerita-cerita yang apa namanya, menggigit, memitos, menganggap. Bahkan coba aja bayangkan hadirin sekalian, Sunan Gunung Jati dalam cerita mitos itu pergi ke Mesir, pulang ke Cirebon, jalan di atas lautan. Coba bayangkan, kendinya aja bisa bicara, mau diminum nanya itu, cangkirnya bisa ngomong, Pak, mau diminum, kamu belum izin sama yang punya kok minum. Sampai bagaimana dia punya keris badong, jimat badong, yang ketika diinginkan oleh Nabi, oleh Sunan Gunung Jati, bisa jadi tikus putih dan mengalahkan pasukan Majapahit. Itu badongnya. Belum lagi jaket Antakusumonya. Muncullah mita. Supaya apa? Tokoh ini semakin spektakuler, semakin ada di hati, semakin hebat. Dimunculkan legenda, dongeng, mitos. Apa bedanya legenda, dongeng, mitos, Pak? Kalau dongeng itu cerita dihayal, tapi asasnya ada. Kalau dongeng itu ceritanya lebih cenderung tidak ada daripada adanya. Kalau mitos itu enggak ada sama sekali, tapi diyakini ada. Itu bedanya dongeng, legenda, mitos. Ya, alhasil muncullah pengultusan. Ya coba aja bayangkan hadirin sekalian, Sunan Kalijogo itu ketika bangun Masjid Demak, itu kubahnya Masjid Demak diseret karena banyak orang meragukan arah kiblat, pada berselisih. Akhirnya Sunan Kalijogo enggak banyak cincong, kubahnya ini Mekah ditarik tangan kanannya, terus kemudian mihrab Masjid Demak ditarik, digaduin pas. Coba bayangkan. Yang lebih hebat lagi adalah Sunan Kudus bawa menara Kudus dari Mekah. Yeah? Gimana ceritanya? Karena setelah beli di Mekah untuk membawa ke Kudus kerepotan, akhirnya dikecilin sampai sekecil ini, kemudian dibungkus pakai kacu, ditenteng sampai Kudus diodot neh. Nah itu cerita. Nanti antum baca buku saya Fakta Baru tentang Wali Songo. Yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, bagaimana Sunan Kudus memiliki jimat keris Kiai Bende. Itu kalau ditabuh mengeluarkan suara kayak raungan harimau. Ya. Dan kalau keluar raungan harimau, alamat perang pasti menang. Kalau ditabuh enggak bunyi, harimau berarti kalah. Itu. Cerita-cerita yang mengitari itu tidak tertutup kemungkinan juga muncul di tokoh-tokoh solihin zaman Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? setelah dikultuskan, diagungkan, akhirnya pada generasi berikutnya disembah. Kan dulu saya yakin-yakinnya pembangun pertama kali tempat makam-makam Sarean Keramatan, wali-wali Sunan-Sunan Sembilan itu hanya sekedar menghormati, mengenang. Kemudian sekarang berikutnya apa? Diagungkan. Berikutnya bahkan banyak orang yang datang minta barokah. Ada yang sampai bawa tanah buat kopi break, dicampur kopi luwak tiap pagi. Ada lagi masya Allah ya, saya kalau datang ya, karena ketika menulis Wali Songo ini ana harus juga ada kajian arkeologi ke tempat-tempat makam, tempat-tempat situs-situ. Makanya ngeri Pak, tempat-tempat itu sudah mirip kayak candi. Mereka datang ke sana sudah lintas agama, mana saja minta barokah. Ya, ada yang minta jodoh, ada yang minta supaya angkotnya laris, usahanya laris, tokonya laris, lurah jadi, nyalek jadi. Itu semua datang ke sana. Ini semuanya adalah kebingungan yang awalnya kultus terhadap orang-orang soleh. Oke. Wa akhiru rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akhir rasul adalah Nabi Muhammad, Pak. Di sini ada firman Allah, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Kenapa Rasulullah dikatakan khatamun nabiyyin, tidak khatamur rusul? Kalau sekarang dikatakan khatamun nabiyyin, apalagi rasul? Karena gini, semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi pasti rasul. Nabi aja enggak mungkin, apalagi rasul ada lagi. Itu. Dengan demikian dari ayat ini menafikan adanya nabi-nabi setelah Rasulullah, termasuk Mirza Ghulam Ahmad, termasuk Musailamah Al-Kadzab, termasuk Al-Aswad Al-Ansi, dan siapa saja yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW, saya kunu fi ummati salasuna kadzabun, akan muncul di tengah umatku ini 30 pendusta. Kulluhum yadda'i annahu nabiyun, semua mengklaim dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wa wakasara suara ha'ula'i salihin, beliaulah yang memecah, menghancurkan patung-patung tersebut. Karena patung-patung ini ternyata dibikin di Jazirah Arab juga, Pak. Ya, suatu hal yang wajar, Pak. Ketika Tuhan itu dibentuk manusia, maka dengan mudah diimitasikan. Kan gitu. Aslinya di Irak, kuman diciptakan juga di Jazirah Arab. Wadda itu di Daumatul Jandal, Suwa' itu miliknya Hudel, Wayaghus miliknya Bani Murad, ya, juga Bani Ghatib. Kemudian Ya'uk, Hamdan, dan Nasra miliknya Bani Humaid. Karena gini loh Pak, aslinya sebelum adanya Islam itu kan orang rata-rata beragama Kapitayan. Mana cerita sedikit. Bismillah. Kapitayan ini asasnya adalah animisme. Animisme itu meyakini adanya roh leluhur. Intinya, roh leluhur itu ketika menjelma pada suatu benda namanya dinamisme. Ketika bendanya itu hidup dan bergerak namanya naturalisme. Sehingga agama animisme, dinamisme, naturalisme itu satu rangkaian dijelmakan dalam nama Kapitayan. Sehingga Kapitayan itu sebetulnya agama yang punya Tuhan, cuma sayang Tuhannya sudah hilang dari peredaran akal manusia, sehingga dibikin sendiri akhirnya. Jadi Tuhannya udah hilang bentuknya. Nah, untuk membentuk itu mereka memiliki keyakinan Tuhan. Ya kan gitu. Di atas Tu ini ada dewa yang tidak bisa menyentuh dan disentuh manusia. Dewa yang diyakini mereka adalah satu, adalah Semar, Bagok, terus kemudian Togok, kemudian Manik Maya. Ya. Nah, untuk supaya dia itu bisa berhubungan dengan manusia, kalau di agama Hindunya menciptakan Dewa Rama. Makanya Dewa Rama di dalam budaya Hindu itu ditugasin untuk tiga dewa ini untuk memerangi raksasa yang apa namanya memiliki sifat yang jelek, kemudian apa namanya dibantu oleh pasukan Sugriwa yang tentara-tentaranya ketek itu loh Pak. Ya Sugriwa itu. Kemudian akhirnya menang. Kalau di Kapitayan itu Tuhannya namanya Tu. Ya. Yeah. Makanya Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, Sang Yang Jagat Noto. Itu. Tiga ini wakil di bumi. Tu Tuhan. Makanya Tuhan yang jelek kebalik hantu. Nah, gitu. Tuhan yang benar Tuhan, yang jelek hantu. Gitu. Nah, kemudian ada nesalian untuk supaya Tuhan ini bisa dikenali manusia dibentukkan di dalam tutu jelmaan watu da, apa namanya watu tugu setu tutu semua itu. Makanya rata-rata benda-benda yang disembah itu menggunakan tu tugu watu. Nah, Tuhannya ini supaya seneng harus ada sesajen dalam rangka untuk menyenangkan, menegosiasi. Makanya sajen itu sebagai alat negosiasi untuk menyenangkan Tuhan, apalagi Tuhannya itu marah. Makanya sajennya dikencengi supaya Tuhannya senang. Nah, sajennya namanya apa? Tumpeng. Nah, tu juga kan? Tumpeng. Kemudian wadahnya tumpeng apa? Tumbu. Nah, tu lagi. Ya. Yeah. Nah, di dalam proses beribadah, mereka juga ada ibadah untuk menyenangkan sembahyang. Karena nyembah kepada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, sama Sang Yang itu tadi. Ya. Nah, mereka di dalam apa namanya beribadah juga ada gerak, berdiri, rukuk, sujud. Berdiri ini namanya tulacek, tulacek. Kemudian rukuknya tulangka. Sujudnya namanya telungkup, bahasa kita telungkup. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkatan bagus, baik, soleh, mutakin, kalau kita kan dapat titel mutakin, mereka nanti yang sudah sampai dekat dengan tutu tadi mendapatkan titel tu juga ratu kalau orang gedean. Sehingga ratu itulah menjadi wakil dewa di dunia. Sehingga apa saja yang dilakukan ratu sah. Makanya suara raja, suara Tuhan. Suara ratu, suara Tuhan. Nah, kalau orang biasa mendapatkan titel datu. Tu, datu. Nah, ini Kapitayan. Nah, ini ternyata mau di Arab, di Indonesia sama aja. Di Arab juga dulu agamanya, ini apa namanya, Kapitayan. Dibentukkan dalam patung. Makanya Tuhannya itu banyak. Karena setiap apa saja sesuka-sukanya dia dibikin Tuhan. Ini tuh, ini kok ada angin ribut supaya anginnya ini enggak mencelakakan kita, dibikinin Tuhan, Tuhan angin ribut. Ya tuh. Makanya ada namanya Tuhan air disebut dengan Setu. Itu. Makanya antum lihat setiap kuburan yang ala orang-orang dulu selalu di samping kuburan ada apa, Pak? Ada Setu. Cek aja. Semua kuburan di Indonesia rata-rata di sampingnya ada setu. Walaupun ceritanya sudah ngambar warah ya, ngaco balo katanya biar kalau mbah kita mau minum enggak usah jauh-jauh pulang. Ya itu tinggal itu disiapin setu. Nah, kalau lagi haus situ udah enggak usah pulang, jadi enggak usah ganggu sanak famili gitu katanya mereka. Makanya dibikinkan setu. Setu. Tu. Makanya hadirin sekalian, Tuhan itu istilah Kapitayan. Makanya jangan memberi nama Allah Tuhan, karena bukan nama Allah. Pertama, gak ada satupun di dalam penjelasan ulama nama di antara nama Allah Tuhan itu gak ada. Ya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum dan seterusnya, gak ada Tuhan. Nah, ini di Indonesia dimanapun ada istilah Kapitayan, ada istilah animisme, dinamisme. Dan makanya hadirin sekalian, simbol seluruh bentuk simbol tumpeng itu kan antum lihat tumpeng. Itu adalah simbol Kapitayan. Makanya masjid ala Jawa itu tiga agama ada. kapitayan, makanya bentuknya rata-rata gunungan, gitu. Lu melihat kan, gunungan. Kemudian segi empat miliknya siapa? Halo, Mas, antum pernah nggak ke Borobudur? Hah? Borobudur pernah nggak? Borobudur bentuknya apa? Nah itu, ada Buddha, ada Hindu juga ada, jadi masjid itu. Nah Islamnya juga ada. Jadi sebetulnya apa namanya tiang empat itu ada apa namanya kembali kepada dewa, karena di dalam Hindu itu dewa itu ada empat intinya, ya. Terus kemudian ditambah dewa empat lagi delapan. Kemudian dewa yang paling inti adalah dewa tengah, yaitu Wisnu. Jumlah sembilan. Nah dari situlah ternyata diadop di Islam ada Wali Songo. Jadi seakan-akan wali ini fungsinya seperti dewa sembilan yang ada di Hindu. Yang jagat noto tadi, jagat noto yang menjaga jagat itu ada sembilan. Itu, ya. Ini sejarah pertuhanan dari masa ke masa. Itu ya. Arsalahullahu ila unasin, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia, ya ta'abbaduna, mereka itu beribadah, wa yahujjuna, mereka juga haji, wa yatasaddaquna, mereka juga sedekah, wa yadhkurunallaha katsiran, mereka juga zikir kepada Allah. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaj'aluna ba'dal makhluqat, mereka itu menjadikan sebagian makhluk, wasa'id bainahum wa bainallah. Betul, ada sebagian orang yang ketika ditegur, Pak, Bapak kenapa datang ke kuburan-kuburan, keramatan-keramatan, loh saya kan gak nyembah mereka. Kita itu yang tetap yang kita minta Allah, yang kita berdoa kepada Allah, dia itu juga itu hanya sebagai perantara saja. Kalau memang begitu, apa bedanya mereka ketika orang-orang musyrikun ditanya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yaquluna nuridu minhum taqarrub ilallah, kita itu hanya menginginkan taqarrub kepada Allah, wa nuridu syafa'atahum, kita itu hanya ingin syafaat. Syafaat itu apa sih, Pak? Kalau dalam bahasa kitanya itu bantuan yang bisa memudahkan urusan kita, itu syafaat. Jadi seakan-akan berhala mereka pada zaman ini Rasulullah, kalau sekarang kuburan-kuburan mereka itu bukan Tuhan, bukan yang saya sembah, cuman mediator yang bisa memediasi saya antara saya dengan Allah. Dialah nanti yang komunikasi kepada Allah, menghubungkan saya kepada Allah, dan seterusnya. Ya, wa nuridu syafa'atum 'indah mislul malaikah wa Isa wa Maryam wa unas ghairu minas salihin. Makanya, Pak, kalau ada orang juga mengatakan, kami kan tidak menyembah patung, sementara orang-orang musyrik dulu menyembah patung, bagaimana kamu samakan saya dengan mereka? Hadirin sekalian, orang-orang yang didakwai Rasul pertama kali, yang dicap oleh Allah menjadi musyrikun, kan tidak hanya menyembah patung, bahkan ada yang menyembah Isa seperti Nasoro, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah apa namanya makhluk-makhluk seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam tadi. Faba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum dina abihim, untuk memperbarui agama nabinya. Memang begitu, Pak. Setiap masa distorsi pasti ada yang memperbarui. Cuma pada zaman sekarang bukan namanya nabi. Walaupun pernah ada yang mengaku jadi nabi, kita itu fungsinya mujaddid. Betul. Tapi bukan namanya nabi. Inna Allah yab'asu lihadhil ummah ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinah. Allah mengutus pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agama, statusnya adalah reformer, ya, reformis. Seperti pertama kali reformis adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini 100 pertama. 100 keduanya adalah Imam Asy-Syafi'i dan wafatnya pas. 100 ketiga sampai 100 keempat selalu ada. Sampai pada akhir zaman akan selalu ada. Makanya sekarang ini kondisi umat ini kondisi yang sangat kacau balau dan mengenaskan. Karena kita sekarang ini pada pertengahan sedang rusak-rusaknya, Pak. 100 tengah-tengah ini kan. Sekarang tahun berapa, Pak? Hijriah. 1438-an, Masya Allah. Ini barat lagi ancur-ancurnya, lagi rusak-rusaknya. Nah, nanti kalau sudah 75-80, Insya Allah, ya. Nah, ini Nabi Ibrahim menyampaikan risalah. Kemudian rusak terus diperbarui dari umat ke umat oleh Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba. Sesungguhnya taqarrub wal i'tiqad. I'tiqad mahdu haqqillahi ta'ana. Ini semuanya murni hak Allah. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah. La li malakin muqarrabin, walaupun malaikat terdekat, wala li nabiyyin mursalin, atau nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, apalagi yang lainnya. Wa illa fa haula'il musyrikun. Kalau tidak, orang-orang musyrikun itu yasyhaduna, mereka juga bersaksi, annallaha huwal khaliq wahdah, Allah lah sang pencipta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa annahu la yarzuq illahu, sesungguhnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia. Wala yuhyi wala yumit illahu, tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Dia. Wala yudabbirul amra illahu, tidak ada yang mengatur segala sesuatu kecuali Dia. Wa anna jami'as samawat wa man fihinna, dan langit seluruhnya bersama isinya. Wal aradina sab' dan bumi yang 7. Wa man fihinna, yang ada di dalamnya. Kulluhum abiduhu, semua adalah hambanya. Wa tahta tasarrufihi, dan di bawah pengendaliannya. Wa qahrihi, kekuasaannya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Untuk waktu sesi tanya jawab sekarang cukup. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Ya, mudah-mudahan minimal kita dapat separuh, kalau enggak semuanya. Tapi saya ingin bisa semua kita dapat. Karena kita supaya dapat gambaran kitab yang ditulis Syekh Muhammad. Kelebihannya kitab ini, Pak. Rata-rata kitab itu teori dulu baru dipraktekkan. Tapi dari praktek kemudian dibukukan. Dari berpuluh-puluh tahun Syekh Muhammad menghadapi penentang tauhid dan juga orang-orang yang pengekor syubhat, dibukukan argumennya dan cara untuk memberikan satu bantahan yang keluar judul kitabnya Kasyfus Syubhat. Oleh karena itu saya sarankan juga antum nanti bisa membacanya, ya, menganalisa secara detail lewat syarah-syarah para ulama. Ya, jangan disyarahi sendiri. Lewat syarah-syarah para ulama, alhamdulillah para ulama telah menyiapkan beberapa syuruhat syarah kitab ini. Yang paling terbaik adalah syarahnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin dan juga syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Dua kitab itu cukup mewakili sebagai syarah kitab ini, insyaallah. Baik, sekarang kita buka tanya jawab. Ikhwah sekalian, bagi yang ingin bertanya, ya, silakan tulis, ya. Kita tunggu, saya baca dengan yang sudah masuk ke sini. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat yang menyatakan Wahabi ISIS Khawarij? Memang gini, Pak, maaf. Sekarang ini telah terjadi black camp terhadap pembunuhan karakter Islam dan tokoh Islam sangat kencang. Sejak munculnya isu teroris, itu sebetulnya targetnya adalah ingin membunuh karakter Islam dan tokoh Islam. Walaupun kita sama sekali tidak pernah bersetuju terhadap cara-cara teror. Jihad mengatasnamakan teror. Apalagi dikaitkan dengan ayat dan hadis yang mengupas tentang masalah jihad. Enggak ada. Bahkan saya tegaskan dimanapun. Teror bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid. Matinya tidak syahid. Dan urusan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Saya ulangi. Aksi teroris bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid. Dan matinya tidak syahid. Dan urusan akhirnya kita serahkan kepada Allah. Itu kesimpulan kita. Nah, sebetulnya hadirin sekalian, isu teroris sudah disinyalir sudah lama oleh dulu pengamat perang kebudayaan Huntington. Pasca perang dingin Soviet jatuh, maka peradaban hanya tinggal dua, Islam sama non-Islam. Ya, Islam jelas, non-Islam diwakili oleh dua, kapitalisme sama sosialisme. Kapitalisme yang antum tahu sendiri, negara-negaranya yang menggulirkan sekularisasi, bahkan liberalisasi, dan memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Ini jelas. Jadi kapitalisme itu mau gak mau, Pak, harus punya anak tiri, kalau gak anak gelap sekuler. Jadi sekuler ini adalah anak gelap hasil perselingkuhan kapitalisme dengan imperialisme. Selingkuh dia, anak haramnya sekuler. Nah, sekularisasi ini kawin lagi dengan cara yang gak sah. Lahirlah anak gelap, yaitu liberalisme. Nah, di Indonesia kawin lagi, bahkan selingkuh tiga, cinta segitiga, Syiah, liberal, kejawen. Lahirlah JIN, Jaringan Islam Nusantara. Itu anak hasil perselingkuhan cinta segitiga, kejawen, liberal, Syiah. Dan Syiah otomatis dia gak akan kawin abadi, dia senangnya kontrak mut'ah. Jadi nanti kalau sudah gak menguntungkan, dia akan cari suami yang pas. Jadi tolong dicamkan, kemesraan kejawen dengan Syiah dan liberal ini gak lama. Bagi Syiah gak lama, karena dia lebih memilih nikmat nikah kontrak daripada nikah abadi. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengeksiskan sekularisasi gak mungkin kalau dia tidak memilih sistem birokrasi demokrasi. Karena demokrasi itulah sanggup untuk seperti ibarat bak tong sampah yang ditarik kemana aja dan diisi sampah apa aja. Nah, di sini semakin menyulitkan kita untuk bergerak. Ya, kanan kiri kepentok, muka belakang kesodok. Nah, hadirin sekalian, perlu diperhatikan juga, demokrasi itu gak mungkin kalau untung untuk kita. Untungnya kalau untuk mereka. Seperti HAM, itu bawaan ya. Ibaratnya aksesoris lah HAM itu ya. Jadi intinya adalah kapitalis. Nah, di sana ada lawannya, yaitu sosialis, yang didominasi oleh tiga negara sekarang ini, yaitu Soviet, China, sama Korea Utara. Nah, saya katakan tadi, Syiah ini siap nikah mut'ah dengan siapapun, yang penting bayarannya gede. Jadi bisa saja nikah dengan kapitalis, bisa saja juga dengan sosialis. Tergantung anginnya arah kemana. Kalau anginnya arah ke utara, wah ini kayaknya sama kapitalis lebih nikmat. Kalau anginnya ke selatan, ya sama Nyi Roro Kidul. Nikah mut'ah. Nah, dari sinilah untuk membuat satu gerakan mulus menghancurkan Islam, mereka masih tetap sampai sekarang kalau saya amati politik sarahan senuk horgornya masih dipakai. Perlu diketahui, Pak, sampai hari ini teori senuk horgornya masih dipakai. Senuk horgornya setelah mengamati, meneliti, akhirnya memberikan rekomendasi kepada imperialisme untuk supaya Anda kalian semuanya eksis di negara Islam, lakukan tiga politik. Pertama, asosiasi, perangkulan kepada tokoh-tokoh bangsawan dan mereka-mereka yang bisa diajak kerjasama. Makanya lucu kan, di Indonesia dulu dari level lurah sampai kesananya disekolahkan di sekolah khusus. Tapi untuk mereka-mereka yang tidak bisa dirangkul, maka dikasihin pesantren yang kesannya gudik, gak bisa matematik. Ini politik asosiasi. Terus kemudian politik pengawasan, terutama jamaah haji, karena setelah dipelajari selalu pergerakan dimanapun muncul setelah adanya jamaah haji yang pulang dari negara ini, dari Mekah, dari mulai India, termasuk di Aljazair, Libya, bahkan Indonesia, adanya Haji Sumani, terus Haji Miskin sama Haji Biobang, kemudian menggulirkan gerakan yang akhirnya dituduh oleh Belanda Wahabisme yang ada di Sumatera, yang bekerja sama dengan Tuan Kunan Renceh bersama muridnya, akhirnya sepakat nan selapan, orang-orang delapan tokoh menggerakkan, menggulirkan isu tajdid reformasi di tanah Ran, di tanah Minangkabau. Dan Minangkabau itu aslinya Menangkerbau. Mitosnya, nah ini mitos lagi di Indonesia, kalau enggak ada mitos kayaknya enggak bisa hidup. Ceritanya ketika kerajaan Majapahit menyerang Sumatera, mengutus panglimanya namanya Aditya Warma. Kemudian akhirnya tentara Majapahit kalah. Dan Aditya Warman akhirnya masuk Islam dan akhirnya mendirikan negara namanya negara Minangkabau. Ya. Nah, ceritanya untuk supaya adanya legitimasi, maka adu kerbau Majapahit sama orang Minang. Wakilnya dari Majapahit membawa kerbau paling gede, Pak. Walhasil orang Minang bawa kerbau kecil, anak kebo. Itu. Cuma di sini tanduknya dikasih emas, sehingga si kebo kecil pura-pura nyusu sambil nendang-nendang perutnya. Walhasil perut kerbau yang gede kalah. Pada saat itulah menang kerbau saya. Dijulukin daerahnya Minangkabau, ya, karena orang Minang itu paling gak bisa ngomong R kan. Minangkabau, kerbau gak bisa R, ya. Orang Minang itu hanya bisa ngomong R cuma satu, rupiah. Itu kalau rupiah itu jelas, tapi kalau yang lainnya itu gak jelas, ya. Itu. Nah, hadirin sekalian, isu yang terakhir adalah divide et impera alias belah bambu, satunya diangkat, satunya diinjek. Nah, ini. Jadi saat antum pernah bapak lihat belah bambu di kampung, ya, pak kakek gitu kan, gitu, diinjek bawahnya, diangkat atasnya. Nah, Islam-Islam yang tidak benar alias kejawen dan mereka cenderung abangan, dipuji-puji. Bahkan sekarang sudah muncul stigma, Pak. Kalau Islam longgar, enggak setia kepada Quran Sunnah, disebut Islam rahmatan lil alamin. Sementara Islam yang serius, sungguh setia, ingin mengembalikan kepada aslinya murni, dikasih julukan apa? Wahabi, ISIS, teroris, radikal. Lihat aja makna Islam rahmatan lil alamin di kalangan orang-orang awam. Apa artinya? Ketika kita tegur, Bu, kok jilbabannya seperti ini, Bu? Lah, gak usah ketat-ketat, Pak. Gede-gede mah kayak orang Arab. Islam kan rahmatan lil alamin. Tuh kan? Gampang banget. Sekarang kita masalah kepemimpinan, udah gak usah muslim kafir lah mempermasalahkan. Islam kan rahmatan lil alamin. Semua dikaji justice Islam rahmatan lil alamin. Jadi bentuk ketidaksetiaan yang di dalam istilah dulu abangan lawan daripada mutian dalam bahasa Latinnya Puritan, dikasih justice Islam rahmatan lil alamin. Mereka yang berusaha untuk mengamalkan Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, mengembalikan kepada Islam yang murni, pasti stempelnya Islam rahmatan lil alamin. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, nah, bangunan Wahabi ISIS Khawarij memang ada kemiripan, apalagi diplesetkan. Coba aja gini Pak, sekarang pembunuhan wartawan yang katanya dari wartawan ini kan 1-2, tapi berita yang ada di media berapa beribu lembar berkali-kali ditayangkan. Tapi pembunuhan ribuan orang di Palestina, pembunuhan ribuan orang di Suriah dan Rohingya, subhanallah, di media cuma satu kelebat seret, udah. Itu pun dicuitkan isunya. Isunya bukan agama, bukan ini, kaitannya hanya sekedar suku, pertentangan antara Bangladesh dengan Burma. Itu aja cuit. Alhasil adik dan salian, kita semakin terpojok. Perang media. Emang siapa yang punya media, siapa yang punya sekarang ini, ya menang. Karena pasukan kedua, kalau dulu kita bisa mengandalkan cuma pasukan pasti menang. Sekarang pasukan kedua adalah wartawan. Itu. Bahkan penentu kekuatan agama itu dunia ada 4. 1 ekonomi. Kemudian yang kedua adalah senjata. Yang ketiga adalah media. Dan yang keempat apa Pak? Hah? Kayaknya enggak terlalu punya interest masalah ini. Yang keempat apa? Ini penting. Budaya. Budaya itu tapi nomor 4, hanya menjadi kekuatan sekian. Tapi yang nomor ini adalah siapa yang punya kue ekonomi, siapa yang punya budaya senjata, siapa yang punya kamera, itu yang bisa menguasai dunia. Nah, di sini sampai dibikinkan lagu, sampai dibikinkan ini semua untuk nyerang Wahabi. Dan pernyataan Syekh Muhammad itu selalu diplesetkan sehingga dikesankan bahwa Syekh Muhammad itu ya ISIS, ISIS ya Khawarij sama. Terutama yang menjadi senjata pamungkasnya adalah Nawaqidul Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Itu dijadikan senjata untuk menyamakan Syekh Muhammad Wahabi dengan ISIS Khawarij sama. Nawaqidul Iman. Antum lihat saja, tokoh manapun, gerakan manapun, media manapun, ketika memberikan satu justice dan stigma buruk kepada Syekh Muhammad Wahabi, pasti larinya adalah takfiri. Takfiri dalilnya mana? Nawaqidul Iman. Dan paling tidak kitab Kasbu Subhat ini yang dikatakan mengkafirkan kaum muslimin. Padahal enggak ada kesan satupun. Coba nanti kita baca satu persatu. Ini soal masalah itu. Nah, caranya ya kita harus terus menggeber ya ekonomi kita, media kita, terus kemudian budaya kita, kita betul-betul islamisasikan. Bagaimana cara menjawab subhat demokrasi pilkada yang besok akan dilaksanakan di Indonesia? Ya saya kira antum gak usah ikut. Di sini kan udah tenang antum. Udah ngapain antum mikir Indonesia? Pertama antum udah dapat dolar ya, mantep. Ngaji lancar, ibadah khusyuk. Ya tinggal apa lagi? Ya tinggal 1-2 penyempurna, nikah lagi gitu kan. Itu penyempurna, itu baratnya gitulah itu. Artinya soal masalah ini yang menjawab adalah ulama. Dan masalah ini selalu muncul tenggelam. Dan bagi saya sendiri tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan pilkada ini kepada agama. Artinya gini, siapapun yang terpilih podo wae nasib kita. Itu aja kan? Sama aja. Kecuali nanti kalau calon presidennya itu saya, nah baru boleh. Jadi calon gubernurnya itu Ustadz Fulan-Fulan itu, kalau itu pokoknya hasilnya sama aja, blunder. Hasilnya ujung-ujungnya bahwa kita di dalam masalah agama yang penting jangan direcokin aja, udah senang. Yeah. Gak usah diurus deh, kalau ngurusin masya Allah udah. Yang penting gak direcokin, satu. Kemudian yang keduanya, kita mencari kerjaan mudah. Kemudian yang ketiga, berobat dan sekolah lancar. Itu aja. Dan antum lihat tiga ini, siapapun, antum lihat habis pilkada, siapapun yang terpilih, barang tiga ini berubah gak secara signifikan? Berubah cuman namanya aja pak. Kesehatan ya itu-itu aja, cuman berubah. Dulu pakai BLT, sekarang pakai istilah apa, itu aja. Ujung-ujungnya itu bantuan langsung tewas, rebutan, mati keinjek, itu aja namanya aja yang beda. Oleh karena itu yang harus kita sibukkan sekarang adalah bagaimana kita mendalami din ini secara baik, bagaimana dakwah ini eksis, bagaimana pemerataan ini ada di dalam seluruh dunia, ya dimanapun teman-teman kita ini ada kesadaran kembali kepada dinul Islam, itu yang penting. Karena apapun nanti pak, kalau tidak ada kesadaran kepada din, ya seperti ini, seperti itu. Bahkan yang kita sayangkan, teman-teman kita setelah dapat itu malah larut. Itu bagaimana berkawan dengan orang yang banyak syubhat? Apakah kita boleh kini intinya harus kita bedakan berteman dengan bergaul. Kalau berteman memang antum yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau antum yang mempengaruhi silakan. Kalau antum dipengaruhi, Allah menegaskan kepada antum, khudil af wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahilin, surat Al-A'raf ayat 199. Tapi bergaul, kita gak bisa dalam tataran manapun menghindar dari pergaulan. Di kantor butuh bergaul, di lingkungan butuh bergaul, bahkan di pabrik, dimanapun komunitas kita dibutuhkan bergaul. Dari sini intinya kita mampu gak bertahan diri kita. Kalau iman kita lemah, jangankan sekarang di kebun kurma sendirian pak, kita bisa masuk neraka kalau iman kita lemah. Ya, jadi kadang ada orang-orang yang ketika gak cocok pergi, gak cocok pergi. Ini pergaulan pak hidup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahu. Mu'min yang sabar bergaul sama orang itu lebih baik daripada gak mau bergaul, gak sabar atas gangguannya. Contoh sekarang, ketika kita bergaul di masyarakat tentang penyimpangan, pak saya tanya, di mana antum melihat masyarakat yang gak ada maksiat? Kecuali satu, antum hidup sama orang utan di Kalimantan, aman, gak ada judi, gak ada khamer, ada orang utan minum khamer, narkoba, gak ada tahlilan, gak ada, alhamdulillah aman. Tapi antum bisa hidup sama mereka. Jadi kalau ada orang, wah pak, anak mau pindah dari kompleks saya pak, di sana itu masya Allah pak, pak posisi maksiat itu hanya pindah tempat. Kalau dulu tempat rumah sekarang depan Bandar Togel, belakang Penari Jaipong, tempat lain Penari Jaipongnya depan, bandar belakangnya belakang, bandar jadi belakang, itu aja pindah tempat. Wah pak, masya Allah. Anda yang lapor, Pak Ustaz, saya mau pindah dari komplek. Ustaz, kenapa? Anda mau jual rumah. Wah, di depan rumah saya itu Ustaz, masya Allah, udah kiai tradisional, kental banget. Antum pindah mas, nanti nemu di belakangnya, di sampingnya, kanan kirinya. Intinya di sini tadi, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, sabar atas gangguannya, alias mampu mempertahankan idealisme di tengah berbagai macam ujian dan godaan. Dagang antum sekarang enggak, wah Pak, saya itu kalau dagang banyak subhat. Di mana dagang yang bisa enggak ada subhat? Solusinya sikap antum. Pak, saya ini kalau kerja di kantor itu, aduh, enggak tahan suap-suapan. Nah, disuapin kan enak, Mas. Ya, tapi ini haram, Pak, akhirnya gitu. Akhirnya apa? Di mana yang enggak ada? Sikap antum, idealisme antum. Makanya sering saya katakan, saya juga tegaskan di dalam kitab Langkah Emas Pengusaha Muslim. Pengusaha Muslim itu bukan pengusaha yang KTP-nya Muslim, tetapi pengusaha yang mampu membawa sistem syariat Islam ke tengah usahanya. Idealisme itulah yang ditawarkan kita di tengah pergaulan itu. Gak mungkin, Pak, kita bisa. Cuman bersahabat memang beda. Bersahabat, berteman beda dengan bergaul. Kalau bergaul tadi kata Rasul, kalau bersahabat memang Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, orang tergantung agama temannya loh, kan beda kan bergaul sama teman. Tuh. Bagaimana hukum menyebut Tuhan kepada Allah sebelum, ya intinya salah orang yang menyebut nama Tuhan itu untuk Allah. Tapi kalau sekarang untuk menyebut dalam konteks istilah, contoh gini, tidak ada Tuhan selain Allah, karena memang untuk semua ya, Tuhan-Tuhan kemudian Allah, ya itu boleh. Karena yang dimaksud di sini Yesus, Zoroaster, semua Tuhan kecuali Allah. Cuma kadang kan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu enggak boleh antum. Emang antum apa sih? Sulitnya kadang-kadang nyebut nama Allah aja keberatan, takut enggak dapat suara, takut enggak diakui, takut enggak dapat pengakuan dari masyarakat, popularitasnya turun. Akhirnya nyebut atas nama Allah aja enggak berani, Pak. Akhirnya apa? Berkat Tuhan yang Maha Esa kita semuanya, itu salah. Bilang aja Allah. Bagaimana hukum menyebut benar ya? Siapa mujaddid di abad ini? Perlu diketahui seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah, menjelaskan di dalam Fathul Bari-nya tentang ayat ini, ketika hadis itu tentang membahas hadis ya, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, umat ini akan eksis terus. Itu kata beliau, mujaddid pada setiap zaman dan generasi tidak harus satu. Bisa saja banyak orang masing-masing disiplin ilmu, sehingga pada satu zaman bisa aja ada 10-20 masing-masing menggerakkan orang akhirnya kembali kepada din yang sahih, kembali agar ada ajaran yang murni. Sehingga kita tidak bisa menembak 1-2 orang, ya. Jadi siapa saja yang sekarang ini mengajak umat kembali kepada agama yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman alal kitab, ala fahmi sahabah, mereka itu adalah mujaddid, walaupun dia menekuni satu sisi masalah. Ya, yeah, itu. Bagaimana pendapat Islam tentang akan adanya kiamat di antara 1400? Yang jelas ini adalah halusinasi. Pertama, seluruh riwayat yang menyebutkan tentang umur Nabi Muhammad dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab An-Nihaya, hadisnya adalah palsu. Ya, tolong diperhatikan. Seluruh hadis yang menjelaskan tentang batasan-batasan umur Nabi Muhammad itu semuanya palsu, alias dengan nominal ya, Pak ya. Kalau dengan estimasi atau dengan suatu waktu-waktu yang akhirnya kita enggak tahu, contoh ana wasa'ah kehata ini, jarak saya dengan kiamat. Tapi kan kita tidak tahu ini berapa? 5 abad, 10 abad, 13 abad, kita enggak tahu. Tapi kalau umur sekian enggak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian. Kalau 1400, 500 ini Kan kita sudah hampir masuk ini, ya. Tanda-tanda kiamat yang gede aja belum satu pun nongol gitu loh. Apalagi keluarnya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian ini. Lalu hadirin sekalian, tanda-tanda yang lainnya yang masih banyak disebutkan oleh Rasulullah itu belum muncul. Sebelum yang besar itu kan banyak tanda-tanda kiamat, itu belum muncul semua. Contohnya, sungai Efrat itu akan kering dan pasirnya menghasilkan emas, dan nanti akan datang semua ke sana, dan setiap 100 yang hidup cuma satu. Anehnya dalihnya yang berangkat semua mengatakan barangkali yang satu itu saya berangkat mati juga. Belum. Nanti Zulkhuwaisirah, Zulkhuwaisirah yang dari Habasyah Afrika menghancurkan Ka'bah, Ka'bahnya masih utuh. Itu. Belum. Kemudian nanti paha orang itu bisa mengkhabarkan apa yang terjadi pada keluarganya. Belum, enggak tahu nanti bentuknya. Apa ada HP yang bisa dimasukin ke tubuh manusia sehingga nanti orang enggak usah repot-repot, tinggal ngekedip berarti buka, ya. Ya, sekarang aja sudah masyaallah buka TV pakai begini. Gitu. Pakai kedip itu bisa. Ya, otomatis semua. Nanti akan ada paha manusia itu bisa mengkabarkan apa yang terjadi di keluarganya, termasuk bonggol pecutnya itu bisa bercerita apa yang terjadi di keluarganya. Belum ada, ya. Oleh karena itu kita jangan tergesa-gesa dan jangan mengikuti seperti ini. Apakah dianjurkan, diharuskan ziarah kubur kepada kuburan orang tua atau cukup mendoakan? Ya, intinya Rasulullah mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat, tapi la tusaddur rihal, jangan menggunakan kendaraan khusus niatnya ke sana. Contoh antum sambil pulang tengok-tengok keluarga, alhamdulillah ini mumpung dekat kuburan orang tua saya, tengok assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Clear. Cuma kalau sekarang semata-mata, wah mas ana mau cuti, kemana mas? Ini mau ngunjungin makamnya Ki Bentong. Di mana mas? Ya di sono sama Ki Mojagung. Ki Mojagung Trawulan berarti. Itu. Ini la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, tiga masjid. Itu ya. Banyak dari kalangan muslim terutama di Indonesia yang berkunjung atau berwisata ke tempat-tempat non-muslim seperti Garuda Wisnu Kencana. Ya di Bali ini ada bikinan zaman Orde Baru dulu, kudis sekali, cuman gak kerawat. Gini pak, sebetulnya Wisnu itu sebetulnya gak pernah menjadi Tuhan favorit. Kan ada tiga kan, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang menjadi Tuhan inti sebetulnya di dalam agama aslinya itu Siwa. Yang pertama kali membuat bid'ah di agama Hindu sehingga Siwa dijadikan unggulan adalah Erlangga. Nah, ini mubtadi, ya, ahli bid'ah di kalangan Hindu dia. Sehingga dialah yang menjelmakan Tuhan. Bahkan akhirnya pak, maaf, anak cucunya menciptakan agama baru Hindu Buddha. Sebetulnya antum cari di seluruh dunia enggak ada agama Hindu Buddha itu. Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Cuma aja di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Solihin Salam. Kenapa? Karena munculnya pertikaian agama. Dan tolong dicamkan, ambruknya satu kekuasaan di Indonesia itu karena tiga, dan ini berulang-ulang terus. Satu, perang saudara, dibuktikan Paregreg pada waktu Majapahit. Antum kenal perang Paregreg tahun berapa? Perang Badar aja gak hafal. Ya, jadi tahun 1404 sampai 6, 2 tahun ya. Tapi hasilnya hancur-hancuran karena perang saudara, dan berlanjut sampai ada cerita yang sangat terkenal, legendaris, ya, Damar Wulan. Kemudian ada yang salian, hegemoni kekuasaan. Ini dibuktikan oleh Mataram Islam. 355 tahun tidak pernah berdaulat karena tarik-tarikan aja. Sampai puncaknya Pangeran Diponegoro mau membuat satu negara sendiri dan berlepas diri dari ini dan diangkat untuk menjadi raja, enggak mau. Akhirnya setelah itu diangkatlah raja yang umurnya 2 tahun. Di dalam babat Diponegoro mengungkapkan keselnya, bukan main saya. Ada raja saya disuruh sungkem orang umur 2 tahun. Makanya dari salian telah terjadi distorsi sejarah. Kalau Diponegoro itu perang dengan Belanda hanya semata-mata kuburan kakeknya itu dibikin jalan sama Belanda, bohong belaka. Yang benar, Pangeran Diponegoro telah muak melihat kekuasaan yang dijual kepada Belanda, yang sudah tidak tegak, yang sudah mengingkari asas pendiriannya, yang sudah tidak Islami. Makanya dia ingin mendirikan negara asas Islam. Itu. Ini. Nah, dari sekalian akhirnya konflik agama yang didominasi oleh Singosari zaman Kertanegara sampai akhirnya mendirikan agama Siwa Boja. Nah, ini baru Siwa, wakil daripada Hindu, Bo, Buddha, Ja, Jawa, Animisme, digabung jadi satu. Ternyata setelah kita usut, pada zaman konflik horizontal vertikal terjadi pada awal-awal kemerdekaan, Soekarno akhirnya menggulirkan Nasakom, ternyata ngadep Kertanegara. Ini sekarang juga dimunculkan liberalisme ini, ternyata gak jauh-jauh kita usut-usut ini. Nanti insya Allah di sejarah Islam Nusantara kita jelasin nanti. Sehingga dari salian muncullah Tuhan dominasi. Kalau di India itu yang dominasi itu siapa? Wisnu, apa namanya, Siwa. Kalau di Jawa itu Wisnu, dengan dicilmakan manusia setengah dewa punya sayap, ya kan? Kamu tahu enggak patung Wisnunya? Aduh, kuper banget aduh. Itu manusia dewa, sayapnya ada itu. Dengan demikian ada di sekalian tempat-tempat seperti ini ya, kalau enggak ada keperluan jangan. Kalau contoh antum ingin mengungkap kebatilannya, meliput kesyirikannya, menulis untuk menjelaskan kepada umat tentang penyimpangannya, karena untuk sejarah kita enggak mau harus ada kajian arkeologi. Karena histori itu ada historiografi yang sifatnya tutur, lisan, tulis, kemudian ada benda, ya. Candi-candi bahkan hingga ke luar negeri. Kalau hanya itu aja ke Bangkok melihat itu, ya enggak boleh. Makanya pernah yang menyebabkan berhentinya orang tua saya ziarah Wali Songo. Saya bilangi, "Pak, untuk melihat kuburan ngapain bayar-bayar, masuk angin nanti belum kecelakaan. Di belakang banyak kuburan, lihat aja pelototin gratis." Alhamdulillah, habis itu berhenti dia. Di mana ada patung Buddha raksasa, kan ketika hendak masuk pengunjung diharuskan mengenakan kain atau pakaian tertentu, buka alas kaki. Iya betul, kita akhirnya dipaksakan untuk menjalankan ritual dan itu nggak boleh. Itu bahkan ketika kita kunjungan ke Palestina itu ya jangan ke Kuil, ke ini, ke tempat-tempat seperti itu. Contoh aja antum kalau ke tempat tempat lahirnya Nabi Isa, ke gereja tua atau ke ini, pasti nanti antum harus mengikuti ritual, ya. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah kita jelaskan atau kita sambung kembali. Ini nanti ada yang belum kejawab, disimpan aja, Pak. Kita akhiri dengan kesimpulan bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah sosok reformis yang hidup pada abad ke-12 Hijriah untuk mengembalikan umat ini kepada Alkitab wa Sunnah, kepada ajaran yang benar. Kemudian tuduhan Wahabi hanya semata-mata akal-akalan mereka-mereka yang tidak suka eksternal didominasi oleh imperialis, ditokoin oleh dua, Inggris sama Prancis, kemudian diikutin oleh Belanda, bahkan Portugis sama Spanyol enggak punya istilah itu karena dia itu sudah lepas dari penjajahan di seluruh ini di Indonesia setelah isu itu muncul. Sebelumnya enggak ada. Kemudian setelah itu kita bisa membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lepas diri dari Wahabi apapun bentuknya, baik historis maupun imperialis, dari karya-karyanya, dari tulis-tulisannya, dari muridnya, dari cucunya, dari karya-karyanya, tidak ada eksplisit apalagi implisit aja enggak menyatakan bahwa saya adalah Wahabi, saya pengusung madhab Wahabi, saya pengulir ajaran Wahabi, enggak ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui bukti real, maka bacalah kitab-kitabnya, termasuk adalah Kasbus Syubhat. Nah, Kasbus Syubhat ini sengaja ditulis oleh Syekh dari praktik yang ada saat menghadapi mereka-mereka para penentang dakwah tauhid, kemudian dibukukan menjadi